Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Semua ba'd. Ayol ikhwah rahimakumullah. Berkata al-imam Ibn Qayyim rahimahullah, fa'in lam tarda'ka hadhi al-uqubat ولم تجد لا تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية. هذا خلاص. Sudah itu ya. قال رحمه الله وعقوبات الذنوب نوعان. Siksaan, pengaruh, hukuman dari dosa itu ada dua jenis, baik secara syar'iyah maupun secara qadariyah. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية أو خففتها. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka apabila hukuman secara syar'iyah sudah ditegakkan, maka hukuman secara qadariyah akan hilang, terangkat atau ringan. ولا يكاد رب تعالى يجمع هذه عبدي على عبدي بين عقوبتين إلا إذا لم يفي أحدها برفع موجب الذنب. Hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan antara dua siksaan untuk seorang hamba kecuali belum terpenuhi salah satu dari hukuman tersebut, sehingga diangkatnya bala malapetaka, siksaan terhadap hambanya tersebut. Walam yakfi fi zawal da'ih, dan yang demikian tidak cukup untuk menghilangkan penyakitnya. Nah, misalkan zina, na'udzubillah, Semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal yang demikian. Zina kalau muhsan, muhsan itu apa? Menikah baik laki-laki maupun perempuan. Maka hukumannya apa? Dirajam. Kalau perawan atau belum menikah, ghair muhsan, maka hukumannya dicambuk. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kalau secara syariat dia sudah ditegakkan hukuman, maka secara qadariyah terangkat atau hukuman dari Allah yang lainnya akan apa? Tercabut atau minimal ringan dah. Faham enggak? Contoh yang lain. Mencuri. Batasan tangan dipotong itu apa? Mencuri, batasan tangan dipotong itu apa? Standarnya apa? Berapa dirham? Syaratnya kan ada. Sekarang kalau orang kita nemu uang di jalan 1 miliar. Disebut mencuri enggak? Tidak. Nemu itu babnya apa? Luqatah. Bab luqatah. Luqatah itu barang temuan. Dipotong? Enggak. Kenapa enggak dipotong? Karena bukan mencuri. Mencuri itu definisinya apa? Barang yang dijaga, yang dijaga. Kalau enggak dijaga, nemu di jalan, dijaga enggak? Kan tidak. Dipotong tangannya? Tidak. Itu artinya ayakuna fi hirz. Harta tersebut dijaga, ada penjagaannya. Di rumah dikunci dan lain sebagainya. Dia maling, dia dobrak, berarti itu apa? Maling. Kalau nemu 1 miliar, masya Allah rezek katanya. Alhamdulillah. ketawa. Alhamdulillah, uang setoran nih padahal. Jatuh. Allah. Yang nemuin rezek katanya. Wah, pura-pura enggak tahu. Celengok aja. Umpetin. Tapi dibilang maling? Bukan. Enggak dibilang maling. Nemu dia barang temuan. Yang kedua, berapa standarnya? Berapa nilainya? 2.000? Enggak bisa. 2.000 dipotong tangannya enggak bisa. Berapa? 3 dirham. Kah? 3 dirham apa? 1 dinar. Nah, 1 dinar, teman. 1 dinar itu 4 gram emas. 4 gram emas berapa? 1 gram berapa? 1 juta kali 4, 4 juta. Tapi kalau dia ngambil 100, 200 ribu, dipotong tangannya? Tidak dipotong tangannya. Tapi sekarang masalah hukuman. Ya taruhlah dia mencuri di atas batasan itu. Ternyata yang harusnya dipotong, dia enggak dipotong. Yang harusnya dipotong, enggak dipotong. Kenapa ya? Mungkin ada kenalan. Mungkin cingcai lah. Berapa wani piro kan gitu. Paham enggak? Nah, al-muhim. Ya. Nah. Seperti itu. Tapi di sini Ibnu Qayyim membahas masalah hukuman. Kalau dia tidak dihukum secara apa? Syar'i. Secara syar'i. Ya, Atau di sini hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan dua siksaan. Dua siksaan, misalnya sudah dipotong ya, nanti ada hukuman lagi, enggak mungkin. Hampir-hampir tidak. Artinya ketika sudah dipotong pasti ada keringanan hukuman berikutnya. Mau zina, mau apa. Masalahnya kalau orang ini tidak dihukum ya, baik hukumannya atau dosanya atau kesalahannya ada secara syar'i atau qadari ya, takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Dan hampir-hampir la yakadu Rabb ta'ala yajma'u 'ala 'abdihi bainal 'uqubatain, hampir-hampir tidak dikumpulkan antara dua siksaan oleh Allah, baik syar'i maupun qadari. Kecuali idza lam yafi ahaduma, kalau belum terpenuhi, paham enggak? Harusnya dipotong, ini enggak dipotong. Ini kan terpenuhi enggak? Tidak. Tidak terpenuhi. Harusnya memang dipotong karena dia punya apa? Kenalan dan lain sebagainya, al-muhim. Dia punya cara sendiri. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, illa idza lam yafi ahaduma bi rahbi mujibi dzamb. Kecuali memang belum terpenuhi siksaan yang pertama, enggak pantas, tidak seimbang. Paham? Contoh yang lain, berebut warisan. Anak ada 6. Ya, warisannya berebut. Bapaknya udah meninggal semua. Tapi biasanya yang berkuasa siapa? Yang kuat siapa? Anak pertama. Biasanya, afwan jangan tersinggung nih. Karena digugat lagi. Anak pertama. Contoh ini contoh. Ala sabir misal. Biasanya seperti ini. Atau yang kuat lah, gak usah disebut itu. Ya diralat. Bahaya juga ntar kita. Nah, misalkan orang yang paling kuat di situ, anak yang paling kuat di situ. Dia punya tenaga, kekuatan, mungkin backingan dan lain sebagainya. Bisa manipulasi data. Hah? Yang lainnya saudaranya mau ngelawan. Hah, ngapain? Hah, rangkeng terendi. Hah? Nginepin di penjara misalnya. Karena dia punya 6 kekuatan. Berebut apa? Harta warisan. Tapi enggak lama sebulan mati. Ah, tapi kan hartanya acak-acakan tuh, hak saudara yang lain. Harusnya di faraid, ya nggak? Benar nggak? Abahnya meninggal, harusnya di faraid dibagi apa? Secara faraid, ya. Yusikumullah fi auladikum lidzakri mithlu hadzal unthayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan pada kalian masalah warisan. Lidzakar mithl hadzal untain, laki-laki ya mendapatkan 2 bagian dari wanita. Dari satu wanita. Artinya apa? Ila akhiri ayat masalah warisan. Tapi karena salah satu dari anaknya kuat, hebat, punya ini, punya kekuatan dan lain sebagainya, yang lain takut. Negur, apa nih? Hah. Diancam. Ah kan gitu. Ada enggak yang gitu? Banyak. Enggak lama kemudian dia ngambil harta warisan. Ah, meninggal, tabrak mobil mati, mental 10 meter. Ya. Hati-hati. Ah. Ini timpalnya. Faham enggak? Karena memang enggak ada hukumannya. Faham enggak? Tapi ini hukumannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang sekongkol sama dia, adiknya atau kakaknya atau siapa yang main sama dia. 2-3 orang stroke enggak sembuh-sembuh. Yang satu berobat sampai uang yang diambil setimpal atau minus bahkan. So, hukuman dari Allah. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau belum mencukupi hukuman itu, paham enggak? Hukuman dari Allah. Ini kalau belum cukup, hukuman belum setimpal, ya belum pantas ibaratnya. Artinya di sisi yang lain saudara-saudaranya memang sakit hati, kecewa, dan tapi Allah yang membalasnya. Ya tahu-tahu dengar kabarnya, fulan meninggal, fulan. Ya mau bagaimana? Nah di sini disebutkan namanya dosa kemaksiatan. Di antara contoh tadi ini dosa dan kemaksiatan. Contoh tadi apa? Masalah warisan. Kalau ini lam yakfi fi zawali, enggak cukup. Ya, untuk menegurnya, hukumannya enggak setimpal, enggak cukup. Paham sampai di sini? Ya. Maka apa? Masih ada balasan yang lain. Illa idza lam yafi ahadum bi rafi mujibi dzamb, kalau belum setimpal, belum cukup, walam yakfi fi zawal daihi, dan enggak bisa mengobati penyakitnya. Ya, maka apa? Ada qadariyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada siksaan yang lain dan ini berat. Berat. Apalagi mungkin ya, dia ngebunuh hebat, dia punya kekuatan dan lain sebagainya. Misalkan di dunia lepas, belum setimpal nih. Ada saja. Nanti ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Faham? Mafhum ada? Bisa dipahami? Contoh yang lain, al-khianat, pengkhianatan. Pengkhianatan ini penting dibahas. Bukan penting berkhianat, salah. Belum selesai kalimatnya. Penting dibahas. Rasulullah SAW mengatakan apa? Kul likulli ghadirin liwa yaumal qiyamah. Yuqal hadhi ghadratu fulan. Setiap pengkhianat itu ada benderanya di hari kiamat. Ada panjinya. Panji itu apa? Bendera. Ditulis di bendera itu, ini pengkhianatan fulan. Rasulullah SAW di sisi yang lain mengatakan apa? Wala takhun man khanak, jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Punya orang kepercayaan, nih bawa nih 1 miliar, tolong transfer. Ya ditransfer cuman setengahnya atau sebagiannya, atau enggak ditransfer sama sekali. Jujur apa khianat? Khianat. Harusnya setoran buat usahanya, habis nih. Hah? Bahaya kan? Pusing, nggak ada setoran, ya ditilap semua 1 miliar sama dia, ya orang kepercayaan misalnya. Nah, padahal di sisi yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Wala takhun man khanaka, jangan kamu berkhianat atau mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Padahal balasan sih sesuai dengan setimpalnya, tapi karena ada larangan itu, ya maka tetap bersabar karena hukumannya dari Allah. Pasti ada saja hukuman dari Allah Subhanahu wa taala secara syariah maupun qadariyah, walaupun di situ tidak diatur dalam peraturan manusia. Peraturan manusia mungkin enggak ada aturan bakunya masalah pengkhianatan. Paling mungkin kalau kecewa karena pengkhianatan, kalau hukum-hukum orang-orang awam apa? Seburuk-buruknya dibunuh karena kecewa, sakit hati. Ya enggak? Ya, itu orang awam. Kalau kita enggak boleh yang seperti itu. Ini gambaran di kaum muslimin. Tapi ngebunuh juga dosa lagi. Al-Muhim di sini Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah ingin menggambarkan, kalau enggak cukup, enggak setimpal balasan itu, di sisi yang lain kita juga harus sabar, di sisi yang lain kita juga harus mengadu kepada Allah, Nah, kadang seorang diuji dengan ujian, ya, seolah-olah ujian itu sudah menghancurkan dirinya. Padahal itu ujian, cobaan untuk meninggikan derajat dia, menghapus dosa-dosa dia. Bukan untuk membinasakan dia. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi memang prakteknya berat. Ya. Orang yang diberikan taufik, maka beruntunglah dia. Nah, sehingga asyahid di sini, ketika seseorang diuji, dicoba dengan yang seperti itu, tetap bersabar. Syahidnya, ketika tidak mencukupi hukuman itu, pasti ada hukuman yang lainnya. Walaupun apa? Walaupun sudah dihukum misalnya, hukum harusnya sekian, setimpalnya, pasnya. Nah, tapi mungkin ada pengurangan, ada kelicikan lagi di situ. Maka yang seperti itu apa? Ada. Wa idza utilatil uqubah syar'iyyah istahalat qadariyan. Ada takdir Allah di situ. Paham? Ya. Ada pepatah orang Damaj, syair. Ya. Mereka mengatakan Ruddini man kana abuhu yadhlibun nas kana al-qadha fi 'iyalihi. Sampaikanlah kepadaku, kabarkan, ceritakan. Man kana, siapapun yang ayahnya, orang tuanya banyak menzalimi manusia, kalau enggak bisa dibalas, paham enggak? Kezaliman itu, karena mungkin dia pembesar, tokoh atau orang kuat, karena al-qadha fi 'iyalih, maka balasannya anaknya kena. Dan musyahad itu bisa dilihat pada kesehariannya. Ini bisa terasa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala secara qadari, takdir, ketentuan dari Allah aja. Nah, ya. Wa rubbama kana ashadda min asy-syari'ah, dan kadang bisa jadi lebih parah dari hukuman secara syariah. Orang yang mencuri, hukuman syariatnya apa? Dipotong dengan dua syarat tadi apa? Ayakunal mal fi hirs, harta itu harus dijaga. Yang kedua, harus mencapai nisabnya. Ya. Kalau mencapai nisab tidak dijaga, nemu di jalan, dipotong enggak? Tidak. Ini temuan, barang temuan, di sampah misalnya dapat 1 miliar tempat sampah. Ya salah sendiri dia buang. Ya kita ambil katanya. Beda lagi kalau di rumah orang, didobrak. Nah, itu baru pencurian. Nah, baik. Lah kalau harusnya dipotong, ini enggak dipotong, berarti apa? Setimpal enggak? Tidak? Tidak setimpal. Enggak usah khawatir. Misalkan, ya memang berat juga, enggak usah khawatir. Misalkan uang kita, kan ngelamun juga ya. Abu Ibrahim, 1 miliar. Muhammad, enggak bisa muter lagi usaha. Allah. Di sisi yang lain, memang balasannya lebih berat. Di sisi yang lain apa? Balasannya lebih keras. Warubbama kanat ashadda minas syariah. Dan bahkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih keras lagi dibanding hukuman secara syariat. Tadi syariat apa? Dipotong. Ini enggak dipotong, dia bebas ketawa. Harusnya dicambuk, tidak dicambuk. Bebas ketawa, tuh kan. Mana? Anda enggak salah, ente aja yang salah. So, diputer balikan. Na'udzubillah. Padahal dia sudah menuduh orang lain berzina. Ya, tanpa bukti dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Yang seperti itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau secara syariat enggak bisa ditunaikan atau tidak setimpal atau tidak berjalan hukuman itu. Nah, maka apa? Istahallat qadariyatan, secara takdir pasti akan tertimpa dia. Artinya dia enggak bisa lepas dari hukuman Allah. Sampai tadi yang masalah warisan, enggak bisa. Tapi oke lah dia apa namanya kuat hebat. Enggak saat berapa lama meninggal tabrak mobil terpental 10 meter dari itu. Yang tadinya dia bisa megang harta orang lain, so hukuman dari Allah. Artinya enggak bisa. Orang-orang yang zalim, kemaksiatan, dosa itu enggak bisa. Pasti gelisah. Orang yang berbuat dosa, kemaksiatan itu pasti gelisah. Sehebat apapun dia, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, dia pasti gelisah, takut. Ya, kalau hukuman syariat ditegakkan, maka apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jarang, double hukumannya, jarang. Tapi kalau belum setimpal, ya, atau belum terpenuhi bahkan, maka jangan merasa aman, jangan merasa wah saya bebas, saya kuat, saya ini, saya jangan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segalanya. Sehingga di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan istahalat qadariyatan, secara qadariyah takdir Allah enggak bisa lepas dia. Enggak akan bisa lepas. Dan hati-hati. Hati-hati. Jangan dianggap sepele yang seperti ini, jangan dianggap ringan. Jangan dianggap wah, enggak ada yang ngelihat ini. Enggak bisa yang seperti itu. Ya, masalah khianat pun kalau dia mengkhianati fulan dalam perdagangan, sukses. Nyuri data bosnya, bosnya kan dia mungkin awalnya karyawan, data big data bosnya dicuri, padahal sama-sama ikhwan nih. Tadi nggak ada jaminan, ya nggak ada jaminan. Sama-sama ikhwan ngaji dan lain sebagainya, tapi akhlaknya khianat, nyuri data bosnya, data buyernya diambil di kopi semua, habis di kopi diminum kopinya. Ya, bukan ini dihubungin. Oh, sama saya lebih murah, nggak usah ngambil lagi. Syuf ada khianat wala khianat. Taruhlah dia sukses. Coba antum perhatikan orang-orang yang pengkhianat seperti ini. Atau walaupun dia ngaji, dia pakai atribut sunnah, nggak ada jaminan. Akhir hayatnya nggak akan bisa tenang. Karena memang dari awalnya khianat. Dia harus bertobat dari khianat. Kalau hubungannya dengan manusia, ya dia minta maaf, kembalikan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekcok sama bosnya semua, diaku padahal bukan dia. Bos yang ngemodalin, semua yang modalin datanya diambil sama dia. Coba ini zaman sekarang. Ya, sekarang big data yang penting. Data penjualan dan lain sebagainya, ya diambil semua, dicuri, dikopi semua sama dia. Dihubung, udah ambil ke saya aja, lebih murah, jangan fulan, mahal. Ya inilah itulah, so ini akhlak seperti itu. Ya, nah di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya punya ilmu, dirinya salafiyah, itu ada, hati-hati, nggak ada jaminan. Ya, nah walaupun dia naik nih setahun dua tahun naik, ini belum, tar tunggu ambruk jatuh. Dan nggak satu dua orang yang seperti itu, tidak satu dua orang yang seperti itu. Ya, orang-orang pengkhianat akhir hayatnya nggak akan bisa nyaman siapapun dia. walaupun dia mengaku dirinya berilmu, walaupun dia mengaku dirinya nam kepada ahlus sunnah, kepada salafi, kepada tetap ya, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Dia bebas, mungkin dia orang kuat, orang hebat, mungkin saat itu dia bebas. Next, berikutnya, nanti setahun, dua tahun, tiga, sepuluh, dua puluh tahun, bakal kebongkar semua. Sebelum wafatnya dia akan kebongkar, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum wafatnya. Naudzubillah. Dan ini banyak yang seperti itu, dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejahatan-kejahatannya. Hati-hati. Al jazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa rabbama kanat ashad min asy-syari'ah, bahkan lebih parah lagi, lebih keras lagi dibandingkan hukuman secara syariat. Ya, mohon maaf, misalkan langsung bangkrut, misalkan naudzubillah. Yang itu susah untuk bangkit lagi, susah. Dan itu banyak, banyak dan banyak sekali. Pelajaran dari kehidupan yang ada, itu banyak sekali. Dari saudara kita, teman kita, orang-orang yang di sekeliling kita. Waliyadzubillah. Nah, bahkan bisa lebih parah atau lebih ringan atau sama, berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lainnya. Wa rubbama kanat dunaha walakinnaha ta'um wasyari'atu khuss wa inna rabba tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa man bashara al-jinayah aw tasabbaba ilaiha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa, tidak akan memberikan hukuman kepada seorang hamba secara syariat. Tadi maksud secara syariat, yang maling memenuhi dua syarat tadi, ya, hartanya dijaga, kemudian mencapai nisab, harusnya dipotong. Kalau dia tidak terpenuhi secara syariatnya, ya, zina, liwat, juga naudzubillah, nasallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa secara syar'i illa man basharal jinayah, kecuali kepada orang yang pelakunya langsung, atau dia ada kong kali kong, ada sebab musabab, dia penyebabnya. Mafhum ya kawan? Faham ini? Ya. Nah, al-hukum al-mubashir, hukumannya kepada pelakunya langsung. Orang yang gak tahu gak bisa. Paham gak? Jual beli motor curian, ya, tangan pertama berarti apa? Pelaku. Tangan kedua, ketiga, keempat, pelaku bukan? Bukan, gak tahu apa-apa. Tapi di sisi yang lain, yang Anda dengar Allahu a'lam, itu kena. Ini yang bahaya nih, ya. Ini misalnya curanmor, ya, karena dipretelin dan lain sebagainya, dia nggak paham, ya, mungkin dia beli di rongsokan, dia kira apa, rongsokan beneran, padahal, sindikat, ya mungkin orangnya lugu-lugu, santri baru lulus, aduh, ban bocor, knalpot rusak, ada barang murah, berapa? Oh, murah banget nih. Beli, padahal itu hasil apa? Curian dari yang lainnya. Secara syariat, yang berdosa apa? Pelakunya, bukan orang kedua, ketiga, tidak. Dalilnya apa? Siapa yang tahu dalilnya? Udah lewat nih. Ah, dapat hadiah. Sama Ibrahim aja hadiahnya. Ah, dalil. Al-hukum al-mubashir. Dalilnya apa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf, ya, kisahnya Nabi Yusuf mau dibunuh oleh siapa? Abangnya, adiknya, saudaranya. Ya enggak? Mau dibunuh enggak jadi. Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Tapi ada kafilah. Kafilah dagang. Ngelihat di situ ada anak, dijadikan budak. Ya, ini Nabi Yusuf. Ya, nemu anak, ya kan? Zaman dulu ya jadikan budak. Tapi pindah tangan kedua, ketiga sampai kepada Imra'atul Aziz. Di situ Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ya mengatakan yang berdosa adalah tangan pertama masalah jual beli ya. Ya di sini juga sama jinayah kejahatan secara syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum kecuali kepada pelakunya. Orang yang nggak ikut-ikutan enggak ya. Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan apa? Al-hukum 'alal mubasyir. Hukumannya kepada pelakunya langsung. Ya, di sini juga sama. Ya, jinayah, kejahatan, kriminal. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa, tidak akan menghukum seseorang ditinjau dari segi syariat, baik di apa qisas atau dirajam atau dicambuk atau dipotong tangannya, artinya secara syariat tidak akan dihukum kecuali apa, kepada orang yang mubasyir itu pelakunya langsung. Orang nggak tahu menahu ya nggak bisa, yang nggak tahu menahu nggak bisa. Nah, ini kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, artinya pindah tangan ya, tangan pertama ngejual sampai kepada apa? Imra'atul Aziz. Ya. Nah, dijual. Ya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, al-hukum 'alal mubasyir, hukuman kejahatan itu pada pelakunya yang berbuat langsung. Kisahnya Orenin ya, ada kabilah yang datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan sakit, ada 10 orang kurang atau 9 orang kurang dari 10 datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan apa, sakit perut, sakit ini sakit itu ya. Sakit perut-perutnya membesar, liver, komplikasi. Kemudian apa? Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk minum air susu unta dan kencingnya. Diminum, setelah diminum sembuh orang-orang ini. Ya. Orang-orang ini sembuh. Setelah sembuh, yang menggembala unta itu, unta sedekah, karena itu unta sedekah, untanya kaum muslimin, sedekah, siapapun bisa ngambil air susunya, air kencingnya, bisa dimanfaatkan. Di sini setelah sembuh mereka ini membunuh penggembalanya. Penggembalanya dibunuh, ontanya diambil. Sampai terdengar pada Rasulullah SAW, dikejar, dicari, dikejar, dapat. Semuanya dikisos. Semuanya dikisos. Di sini apa? Jinayah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya kejahatan itu Allah Subhanahu wa taala menghukum, membalasnya bukan kepada orang lain, tetapi kepada pelakunya. Yang enggak melakukan ya tidak. Maka dikejar dan dikisos. Dipotong tangan dan kakinya bersilang. Ya, didiamkan di terik matahari sampai meninggal. Al-jaza min jinsil amal. Di sini apa? Syahid al-hukum alal mubasyir. Juga Rasulullah SAW pernah dicekok, tahu dicekok, dikasih minum, tapi dipaksa. Dipaksa di situ oleh para sahabatnya, oleh istrinya. Pas sadar, siapa yang melakukan ini? Ya, ditanya, ya ngaku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada yang boleh keluar dari tempat ini kecuali semua harus dikisos, dicekok lagi, dibalas, dikasih obat lagi. Ini hukum mubasyir, al-hukum al-mubasyir. Al-jaza min jinsil amal, dan boleh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, boleh. Bukan dendam, bukan. Dicekok, cekok lagi, misalkan. Dalam artian, ya, kecuali Al-Abbas, di situ ada pengecualian Al-Abbas. Karena Al-Abbas, ya, pamannya Rasulullah SAW, tidak melakukannya. Dikecualikan. Artinya yang bersentuhan di sini, maka apa? Yang kena, yang gak bersentuhan tidak. Nah, itu kembali kepada ucapan Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Fa'inna Rabb tabaraka ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa, mengazab, ya, kecuali kepada pelakunya langsung. Atau dia mempunyai apa? Sebab musabab, dia mempunyai hubungan. Karena sebab dialah, maka dia juga bakal kena. Ya. Nah, dia penyebabnya, maka dia pun akan kena. Ya, ini secara syar'iyah. Secara syar'iyah. Wa amal 'uqubah al-qadariyah, ada pun siksaan secara qadariyah. Aina taqa amatan wa khassah. Itu kalau syariah. Syariah. Syariah langsung dibalas, dikisos. Orangnya juga. Tapi kalau qadariyah, ini bisa secara umum, menyeluruh, dan bisa secara khusus. Ya. Misalkan di kampung itu ada LGBT, na'udzubillah. Dia diam aja. Walaupun dia bukan pelakunya LGBT, bukan. Tapi karena gak ada ingkarul mungkar, akhirnya gempa satu kampung, dia kena. Ini khusus atau umum? Hah? Oh? Umum. Umum. Walaupun dia bukan LGBT, karena dia sukut alal mungkar, diam terhadap kemungkaran. Tinggal di situ, tetanggaan lagi. Na'udzubillah. Ah, disiksa oleh Allah secara khusus, secara umum. Ya. Secara umum atau secara khusus ada juga. Artinya tergantung itu kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan secara umum, ya keseluruhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan secara khusus, ya khusus. Karena apa ini? Qadariyah apa syariah? Qadariyah secara takdir. Tapi secara syariah, ya, itu apa? Al-hukum alal mubasyir, pelakunya saja. Ya, yang melakukannya saja, yang melakukan kejahatan itu. Tapi ditinjau, kalau ditinjau dari segi qadariyah, maka apa? Ada secara umum dan ada secara khusus. Dia tahu nih kawannya, dia tahu kawannya mencela pemerintah, pemikiran Khawarij. Dia diam aja, enggak mau nasihatin. Hah? Diam aja. Udah biarin. Ini ada umum, ada khusus nih. Hah? Kalau khusus ya Masya Allah. Tapi kalau umum semuanya kena. Karena enggak ada ingkarul mungkar. Ya. Mafhum ada. Secara khusus ya orangnya. Tapi qadariyah bisa apa? Bisa umum, bisa khusus. Ya. Nah. Fa innal ma'siyata idza khafiyat la tadurru illa sahibaha. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya kemaksiatan ketika sembunyi-sembunyi tidak akan membahayakan kecuali pelakunya, pelakunya saja. Dia ngumpet-ngumpet nih maksiat, ngumpet maksiat udah tahu dia. Oh, ini maksiat nih, ngumpet ah katanya. Dia udah tahu. Astagfirullah. Ngumpet dia. Dia udah tahu tuh, bukannya enggak tahu. Akhirnya dia ngumpet. Nah, yang demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya kemaksiatan kalau tersembunyi tidak akan membahayakan kecuali apa? Pelakunya, orangnya sendiri. Pelakunya sendiri. Wa idza ulinat, apabila terang-terangan dilariskan, hati-hati nih kalau udah terang-terangan. LGBT dilariskan, ada iklannya, ada marketingnya. Ah, dilegalkan. Hati-hati. Ah, kalau sudah ulinat terang-terangan itu hati-hati. Hati-hati. Menyeluruh, dampaknya itu akan menyeluruh. Perzinahan juga gitu. Sama begitu. Idza ulinat naudzubillah. Naam. Kemaksiatan idza ulinat darratil khassah wal 'ammah akan membahayakan secara khusus dan secara umum. Ini kalau sudah diiklankan, dilariskan, dikampanyekan, berarti kan apa? Berarti apa? Oh lina, diumumkan, dilariskan dagangannya, bahkan ada marketingnya, bayar, hah? Allahu Akbar. Maka bahayanya perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Darratil khasah wal amah akan membahayakan secara khusus dan secara umum bahaya. Secara khusus dan secara umum bahaya. Wa idza ra'a an-nasul munkara fashtaraku fi tarki inkari aw syakau ay ya'mahu Allah bi'iqabi. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila seorang manusia melihat kemungkaran. Mungkar nih. Kemaksiatan, dosa, kemungkaran. Ah, dia diam saja, enggak mau negur. Diam. Ya. Allahu a'lam, diam karena bodoh atau pura-pura bodoh atau bagaimana. Allahu a'lam. Washtaraku fi tarki inkari, dia pun ikut-ikutan. Gabung. Ya. Enggak mau mengingkari kemaksiatan itu. Udahlah, masa bodoh lah, wis masing-masing aja. Padahal dia bisa nasihatin. Dia bisa merubah. Dia bisa nasihatin, manggil ya fulan. Taqillah, ya fulan, taqillah. ya fulan taqillah. Atau dia ragu, maka hati-hati, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an ya'ummahum Allah bi'iqab. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa secara keseluruhan. Ini keseluruhan. Kenapa secara keseluruhan? Ditinjau dari segi qadariyah. Yang kedua ditinjau dari segi apa? Diumumkan, dilariskan. Enggak tersembunyi, tidak disembunyikan, terang-terangan, bahkan bangga dengan kemaksiatannya. Yang ketiga dia istirahat di situ, gabung. Ya, gabung enggak mau mengingkari, ngikut. Ah, udahlah. Ya. Nah, biarin aja dah, katanya. Nah, tidak mau mengingkari. Padahal di situ ada kemungkaran, syirikan, kebidahan, ya, atau zina, atau liwat, atau yang lainnya dari ma'asyi wa dzunub, dia biarkan. Ya. Maka hukumannya secara qadariyah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Hukumannya secara umum. Siksaannya, hukumannya secara umum. Nah, waqad taqaddam, dan sudah lewat, annal uqubatu syar'iyyah, bahwasanya kerusakan, bahwasanya hukuman secara syariat, ya, hukuman secara syariat yang Allah syariatkan, ala qadr mafsadati dzam, sesuai dengan dosanya, taqad tab'a laha, sesuai dengan tabiat manusia, ya. Nah, wa ja'alaha subhanahu thalathata anwa', Allah jadikan hukuman itu ada tiga jenis. Ada yang dibunuh, ada yang dipotong, ada yang dicambuk. Hah? Da'al qatl bi'izail kufur wa mayalihi wa yaqrubu minhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Nah, seorang itu dibunuh ketika apa? Murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya murtad, maka dibunuh. Ini bukan kita yang bunuh, pemerintahan kaum muslimin. Ya, jangan salah. Jangan salah penafsiran. Nah, kekufuran dan yang semisalnya setara dengan itu, maka hukumannya dibunuh. Ya, yang mendekatinya seperti zina, liwat, ya. Nah, karena zina, liwat, dan yang semisalnya merusak agama, merusak nasab, merusak manusia. Naudzubillah, zaman sekarang naudzubillah. Ya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, la alam ba'da al-qadr dhanban a'zam min az-zina. Kata al-Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak mengetahui setelah seseorang disiksa atau dihukum enam dengan hukuman dibunuh, ya, dosa yang paling berat adalah apa? Enam, az-zina. Al-Imam Ahmad rahimahullah, enam, Al-Imam Ahmad rahimahullah bawa dalil, ya Rasulullah, ayya dzambi a'zam, wa ya Rasulullah, dosa apa yang lebih besar? Ya, qala antaj'alillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau jadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan Allah menciptakan kamu. Kemudian dosa apa lagi? Antak tala waladak makhafatan niat amma. Engkau membunuh anakmu khawatir, ya, dia makan bersama kamu atau mengurangi hartamu. Qala qultu ma'ai qala antazan bihalilati jarik. Engkau berzina dengan 6 istri tetanggamu. Maka Allah turunkan ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Di sini wa la yaznun, dan tidak berzina. Di sini Nabi SAW menyebutkan min kulli naw'in a'lahu li tabiq jawabu su'al sa'il. Ya, Rasulullah SAW ya menyebutkan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Fa'inna salwa min a'zami dzamb. Rasulullah SAW ditanya tentang dosa yang paling besar. Maka dijawab ya jenis-jenisnya, dari syirik, membunuh, zina, ya, dan lain sebagainya. Artinya apa? 6 ukubah, siksaan, sanksi, hukuman dari Allah secara qadariyah itu ada. Kalau diumumkan, maka akan menyeluruh siksaannya. Ya, waliyadzubillah zaman sekarang, naudzubillah, dilariskan, diumumkan, ya, bahkan gak malu-malu, naudzubillah. Nasallahu alaihi wa sallam. Afwa wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu barakallahu fiik.